Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Yusannu rafu sauti bil adzan limun faridin fawqa ma yusmi'u nafsahu. Bagi seseorang yang sendiri disunahkan mengeraskan suara, disunahkan mengeraskan suara adzan di atas suara yang didengarnya sendiri. Artinya kesunahannya tidak hanya mendengarkan sendiri, tetapi ada kesunahan lebih dari itu ya, lebih dari mendengar sendiri. Waliman yu'adzinu li jama'atin, dan bagi orang yang azan untuk jamaah. Jadi kalau tadi sendiri, kalau ini jamaah ya. Fawqoma yusmi'u wahidan minhum. Jadi kalau jamaah kesunahannya adalah memperdengarkan satu dari jamaah. Jadi domirhum ini kembalinya ke jamaah, artinya sekelompok orang yang ingin, yang akan melakukan sholat jamaah. Wa ayyubalighu kullun fi jahrin bihi lil amri bihi, dan juga disunahkan disunahkan untuk mengeraskan suara dengan sekuat tenaga ya. Jadi yubaligo ini artinya lebih keras daripada biasanya. Lil amri bihi, karena ada perintah ya. Ada hadis yang menceritakan tentang perintah mubalaghah. Mubalaghah ini artinya berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan mengeraskan suara azan. Jadi kata kulun ini kembalinya ke dua tadi ya, orang yang sendiri ataupun berjamaah. Kalau di dalam kitab fikih atau khususnya di kitab Ihyanatut Thalibin, munfarid ini artinya orang yang sendiri, yang berada di misalkan tanah lapang ya. Seorang yang zaman dahulu misalkan sedang mengembala kambing dan tidak ada kehidupan di sana, dia melakukan sholat, dan sebelum sholat adzan itu adzannya disunahkan untuk mengeraskan mengeraskan di atas suara yang hanya bisa didengarkan sendiri saja, karena agar di tempat itu makhluk-makhluk selain manusia juga mendengarkan azan tersebut. Wa khafdhu bihi fi musallan. Nah, ini kebalikan dari kesunahan sebelumnya. Kalau kesunahan sebelumnya mengeraskan, kalau ini kesunahannya memelankan azan. Fi musallan uqimat fihi jama'atun, jika azannya berada di tempat sholat yang di tempat itu akan dilakukan jamaah, itu sunnahnya tidak keras ya, yang sudah dilakukan jamaah. Jadi misalkan ada masjid, di masjid itu sudah selesai jamaah, kemudian ada orang lain yang ingin jamaah di sana, itu kesunahan azannya itu pelan ya, tidak disunahkan keras karena dikhawatirkan orang-orang yang sudah berjamaah tadi mengira bahwa azan itu adalah azan yang azan untuk sholat berikutnya, atau mengira bahwa sholat yang dilakukan itu sebelum waktunya. Jadi supaya jamaah yang sudah melakukan sholat tidak bingung, maka kesunahannya disunahkan memelankan azan. Uqimat fihi jama'atun wansorofu. Wansorofu ini maknanya sudah bubar ya. Jadi jamaah yang sudah melakukan jamaah itu dia sudah selesai dan sudah bubar, sudah pergi dari tempatnya. Wa tartiluhu, disunahkan juga tartil. Tartil itu membaca kalimat-kalimat azan dengan pelan ya, tidak cepat, dengan pelan, dan juga tiap-tiap hurufnya dibaca dengan jelas. Wa idrojul iqomah. Jadi antara adzan dan iqomah itu kesunahannya berbeda. Kalau adzan kesunahannya tadi tartil, mengucapkan dengan pelan, dengan huruf yang jelas. Kalau iqomah itu cepat ya. Jadi idroj ini lawannya tartil. Jadi kalau iqomah kesunahannya tidak dibaca pelan. Wa taskinu ra'i takbir al-ula, dan juga mensukun huruf ra di kata Allahu Akbar yang pertama. Jadi Allahu Akbar itu ra yang pertama, kesunahannya disukun. Fa illam yaf'al fal afsahu dham. Jika memang tidak melakukan kesunahan ini, tidak mensukun ra di takbir pertama, maka yang lebih fasih adalah dhammah. Lebih fasih ini artinya bahasa Arab yang lebih fasih untuk membaca itu adalah mengharokati dhamma huruf ha. Jadi mengapa ada kata al-afsah ini yang artinya lugat atau bahasa yang lebih fasih? Karena ada juga sekelompok ulama yang membaca ha di takbir membaca ra ya, mohon maaf. Ini ra ya. Tadi kalau saya mengucapkan ha berarti salah ucap. Ada segolongan ulama yang menharokati ra tidak dengan harokat dhammah tetapi fathah ya. Saya ulangi, ada ulama, segolongan ulama yang mengharokati ra di takbir pertama dengan harokat fathah. Dan alasan dari harokat fathah itu, harokat fathah itu sebenarnya muncul setelah wakaf ya. Jadi sebenarnya di wakaf yang mestinya sukun tetapi menjadi harokat fathah ya, menjadi harokat fathah. Itu ada yang beralasan karena memindah harokat di hamzah di takbir setelahnya, ada juga yang lain. Walhasil intinya adalah kalau tidak mensukun huruf ra itu sebenarnya bisa dua harokat, bisa dhammah bisa fathah, tetapi yang lebih fasih adalah dhammah. Wa idghamu dali Muhammadin fi ra'i Rasulillah. Dan kesunahan berikutnya adalah mengidghamkan huruf dal di kata Muhammad, diidghamkan di huruf ra. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li'anna tarkahu minallah nil khafi. Karena tidak melakukan itu, tidak mengidghamkan, itu termasuk kategori lahan. Lahan itu kesalahan ucap ya, salah ucap yang samar. Khafi artinya tidak jelas. Wayan bagi nutku biha isolah. Dan sayukjanya, ini yang bagi ini sayukjanya ya. Ini tidak wajib tetapi hanya anjuran saja. Sayukjanya mengucapkan hak di kata as-shalah. Jadi hayya 'alas-shalah itu yang baik adalah mengucapkan ha. Karena ada juga sebagian muadzin yang mungkin tidak di Indonesia ya, tapi di dalam kitab dijelaskan ada juga yang membaca as-shalah dengan shalah ya. Hayya 'alas-shalah tanpa membaca ha. Tetapi itu yang lebih baik haknya dibaca. Wa yukrohani, ini sekarang membahas kemakruhan adzan dipandang dari muadzinnya, dipandang dari seorang yang mengumandangkannya. Adzan dan iqomah dimakruhkan min muhdithin, dimakruhkan bila dikumandangkan oleh seorang yang memiliki hadas. Jadi orang yang memiliki hadas ini makruh mengumandangkan adzan. Wasobiyin, dan anak kecil yang belum balik. Wafasikin, dan orang fasik. Orang fasik artinya orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Karena adzan ini memang ditujukan untuk memberitahukan masuknya waktu, sedangkan di dalam syariat orang fasik ini termasuk sifat yang bermasalah ya. Ucapannya sulit dibenarkan. Maksudnya kalau ada orang fasik yang memberikan kabar, itu kan perintah di dalam Al-Qur'an, kita dianjurkan untuk mencari kebenarannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang fasik yang memberitahukan masuknya waktu sholat dengan azan, itu tentunya kebenarannya masih diragukan, sehingga hukum azan ataupun iqamah dimakruhkan bagi orang fasik. Wala yasihu nasbuhu, dan mengangkat mereka semua. Jadi ini walaupun domirnya hu, tetapi kembalinya ke tiga ini ya. Mengangkatnya sebagai muadzin, ini pemerintah ini ya. Pemerintah yang menugaskan seseorang sebagai muadzin, bila yang ditugaskan termasuk orang-orang yang dimakruhkan mengumandangkan azan, maka pengangkatan itu tidak sah ya. Pengangkatan itu tidak memiliki legalitas di dalam syariat. Jadi tidak sah. Zomirhu tadi kembalinya tidak memasukkan muhdis ya, karena muhdis ini kan statusnya tidak bisa paten. Kembalinya hanya kedua ini, sobi dan juga fasik. Jadi ada pemerintah setempat yang mengangkat anak kecil sebagai muadzin di satu daerah, dan ini digaji ya, ini pekerjaan ini. Atau mengangkat fasik, ini pengangkatannya tidak sah, tidak legal menurut syariat. Wahuma, jadi azan itu di dalam kitab fikih ada juga yang berupa profesi, artinya dibayar, tidak sukarela. Wahuma afdhalu minal imamah. Nah, ini perbandingan antara imam dan azan. Azan plus iqamah ya. Huma ini azan digabung dengan iqamah dibandingkan dengan imamah. Imamah artinya menjadi imam, status imam sholat. Azan dan iqamah ini lebih utama daripada imamah ya. Jadi status imam itu kalau dibandingkan dari azan dan iqamah, lebih utama azan dan iqamah. Alasannya liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah yang berbunyi wa man ahsanu qaulan mimma da'a ilallah. Siapa yang lebih baik, ucapan siapa yang lebih baik dari seorang yang mengajak kepada Allah. Jadi ayat ini yang mendasari azan dan iqamah lebih utama daripada imamah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha hum al muadzinun. Jadi menurut Sayyidah Aisyah, maksud dari man di ayat ini adalah al muadzinun, orang-orang yang azan. Ini menurut tafsir versi Sayyidah Aisyah ya. Wakila hiya afdolu minhuma. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa imamah, ini hiya kembalinya ke imamah, imamah lebih utama daripada azan plus iqamah. Jadi kalau tadi pendapat pertama lebih utama azan dan iqamah, pendapat yang kedua ini lebih mengutamakan imamah ya. Tetapi pendapat ini lemah karena menggunakan kata wakila. Wa fudilat min ahadihima bila nijak. Nah, tadi perbandingannya adalah azan beserta iqamah. Jadi dua hal dibandingkan dengan satu. Kalau perbandingannya satu-satu, azan saja dibandingkan dengan imamah, atau iqamah saja dibandingkan dengan imamah, ini imamah lebih utama ya. Jadi imamah ini lebih utama daripada salah satu dari azan dan iqamah. Dan keutamaan ini bila niza, tidak ada perbedaan ulama. Artinya ulama sepakat bahwa kalau yang dibandingkan satu banding satu, itu lebih utama lebih utama imamah. Wa sunnah lisami'iha wallahu a'lamu bisawabi.